hadisnya panjang. Hadisnya panjang, diputus ila an qala, sampai Nabi berkata. Ya, sampai perkataan Nabi. Jadi hadisnya ini panjang, diputus sampai intinya. Jadi intinya yang ingin disampaikan di sini. Qala, Allah berfirman, Allah berkata kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad. Allah menyapa, Allah memanggil, ya Muhammad, wahai Muhammad. Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, labbaik, labbaik, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Kata-kata labbaik ini bukan hanya untuk haji dan umroh, akan tetapi ketika kita dipanggil oleh siapapun, kita menjawabnya labbaik, itu paling bagusnya jawaban. Paling bagusnya jawaban, labbaik. Itu harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bukan kalau dipanggil, nopo, apa, gih. Tapi kalau labbaik, aku penuhi. Jadi bukan hanya ucapan, tapi juga perbuatannya. Kenapa? Kata-kata labbaik itu bukan hanya jawabi, seperti kalau dipanggil, gih, atau ya, itu sekedar jawabi. Tapi perbuatannya belum tentu. Tapi ketika ucapan labbaik itu plus perbuatannya, karena itu orang haji dan umroh, mereka mengomong labbaik Allahumma labbaik, plus perbuatannya, ada perbuatannya. Mereka jalan dari Mikot ke Masjidil Haram, seakan-akan mereka baru dipanggil saat di Masjidil Haram, saat di Mikot. Setelah mikot, setelah niat, mereka langsung mengulang-ulangi labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Nabi menjawab labbaik, aku penuhi undangan, aku penuhi panggilan. Qala, Allah berkata, Allah berkata, idza sallaita faqul Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, jika kamu telah selesai dari sholat, maka katakanlah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idha aradta bi'abdika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Diajarkan oleh Allah memohon. Diajarkan Nabi oleh Allah di dalam mimpinya untuk memohon. Memohon apa? Beberapa permohonan. Di antaranya yang pertama, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, fi'lal khairat, perbuatan baik-baik, perbuatan kebaikan-kebaikan. Ya, perbuatan baik itu secara umum ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi terkadang kebaikan itu terselip, enggak kita ketahui. Terselip, enggak kita ketahui, enggak kita pahami, enggak kita mengerti. Lah itu di situ kita butuh memohon kepada Allah. Butuh memohon kepada Allah agar yang terselip daripada kebaikan, yang tidak kita pahami daripada kebaikan, itu kita kerjakan dan kita pahami. Nah, Allah tidak memerintahkan Nabi memohon untuk melakukan kebaikan kecuali ada tujuan, kecuali ada maksud. Kadang orang itu kebaikan di depan matanya dan memiliki waktu untuk mengerjakannya, tapi dia dan melakukannya dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam alasan. Waktu ada, kegiatan ia ketahui. Tapi untuk datang, untuk ikut serta, untuk menghadirinya, ini butuh perjuangan. Tidak semudah seperti yang kita ucapkan. Oh, wis melu, enteng, ringan. Akan ada gejolak dari hawa nafsu kita, mencegah kita, menghalangi kita untuk menghadirinya. Kita perlu memohon, khususnya setiap selesai sholat. Untuk apa? Dimudahkan oleh Allah. Dalam arti memohon kepada Allah, fi'lal khairat, melakukan kebaikan-kebaikan. Di antaranya khususnya yang di depan mata, yang kelihatan, yang kita ketahui dan kita memiliki waktunya. Itu yang dimintakan oleh Rasulullah kepada Allah, yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Yang kedua, watarkal munkarat. Meninggalkan kemungkaran. Ya Allah, aku memohon kepadamu, meminta kepadamu untuk meninggalkan kemungkaran. Allah mengajarkan kepada Nabi. Bukan berarti Nabi mengerjakan kemungkaran itu. Beda kalau guru mengajarkan kepada kita, itu kebanyakan sesuatu yang kita kerjakan, sesuatu yang kita lakukan. Tapi kalau Allah kepada Nabi, terkadang yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi bukan untuk Nabi, melainkan untuk umatnya. Allah mengajarkan doanya apa? Watarkal munkarat. Meninggalkan kemungkaran. Loh, apakah Nabi melakukan kemungkaran? Tidak sama sekali. Karena Nabi orang yang maksum, terjaga, terbentengi dari kejelekan, dari kemaksiatan. Tapi terkadang orang baik, orang soleh, para aulia menganggap sesuatu yang bukan maksiat itu dianggap oleh mereka kemaksiatan. Beda dengan kita. Contoh gini, kalau kita diem, bengong, gak mikir apa-apa, gak berzikir, gak mikir apa-apa, kalau menurut kita enggak dosa. Apa dosanya? Kita hanya diam, kita enggak ngomong, enggak berpikir, kemudian enggak berzikir, diam toh. Nah, kalau menurut kita ini mubah, tidak berdosa. Tapi kalau menurut para aulia itu adalah kejelekan. Kalau menurut aulia itu adalah kejelekan. Hitungannya itu ibarat hitungan orang bisnis. Orang bisnis diem, gak mikir pekerjaan. Ini bisnismen, diem gak mikir pekerjaan. Ini adalah kejelekan buat dia, kejelekan buat orang itu. Kenapa? Tidak ada hari tanpa uang. Sehingga kesehariannya mereka memikir, waktu-waktunya mereka berlalu untuk berpikir, ya apa caranya, bagaimana caranya, ini gimana hasilnya, ini gimana, itu gimana, terus seperti itu. Para aulia juga gitu, para aulia ketika diam, tidak berzikir, tidak berpikir, itu dianggap dosa sama mereka. Tapi kalau untuk kita, ada perkataan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang yang baik itu adalah kejelekan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan orang yang baik adalah kejelekan buat orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad bukan untuk Nabi Muhammad, tarkal munkarat, meninggalkan kemungkaran. Nah, kemungkaran itu adalah kemaksiatan. Nah, kemaksiatan itu pada umumnya sesuatu yang nikmat buat nafsu kita. Sesuatu yang nikmat buat syahwat kita. Bukan buat iman. Bukan buat takwa kita, tapi buat syahwat dan hawa nafsu kita. Itu adalah kemaksiatan, itu adalah kemungkaran. Coba bayangkan, lihat orang-orang yang asik dengan kemungkarannya. Suruh ninggalkan. Abon. Enak mulai. Buat apa? Buat hawa nafsunya mereka. Enak. Makanya kita diperintahkan untuk melawan hawa nafsu. Kita diperintahkan untuk melawan hawa nafsu. Agar terhindar dari kemungkaran, kemaksiatan. Tapi kalau kita enggak melawan hawa nafsu, ya kita akan asik, akan senang, akan bahagia dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Karena itu di dalam burda disebutkan wa khalifin nafsa wa syaitana wa sihima. Lawanlah nafsu dan syaitan, maksiati mereka berdua. Keduanya jangan taati, jangan patuhi. Nabi mengatakan paling besarnya musuh nafsumu yang ada di antara dirimu. Dan kita diperintahkan untuk menentangnya, karena itu Nabi mengatakan raja'na min jihadil ashghar ila jihadil akbar. Kita ini telah pulang dari peperangan kecil. Peperangan yang taruhannya nyawa, peperangan yang bisa mencelakakan kita, itu dianggap peperangan kecil. Kita akan menghadapi peperangan yang besar. Apa? Jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Nah, kita enggak bisa berusaha dengan menghindar. Kita harus juga memohon kepada Allah untuk menjauh, untuk tidak menyenangi kemungkaran-kemungkaran itu, tentunya dengan mematikan nafsu dan syahwat kita. Menyedikitkan, mengurangi. Dihilangkan syahwatnya, akhirnya lakinya enggak berfungsi. Lakinya enggak berfungsi ya, syahwatnya ono. Syahwat itu diperlukan seperti yang lain. Segala sesuatu itu diperlukan, tapi ada ukurannya. Ada ukurannya. Kadar gula di dalam tubuh kita itu diperlukan. Tapi sesuai ukuran. Sesuai ukuran, jangan berlebihan. Kalau berlebihan, akhirnya diabetes, asam urat itu diperlukan di dalam diri kita. Bukan berarti tak hilang no, rusak kabeh awak. Badan kita ini akan rusak. Kita perlu asam urat, tapi ada ukurannya. Ada ukurannya. Ini itu semuanya diperlukan. Tapi semuanya itu ada ukuran. Berlebihan penyakit. Berkurang penyakit. Harus stabil. Nah, tekanan darah naik bahaya, turun bahaya. Naik ya bisa sak setruk ya, sak yang lainnya. Turun lemas juga bisa jatuh. Kolesterol dibutuhkan, tapi semuanya itu ada ukurannya. Jangan berlebihan, jangan berkurang. Nah, ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kemungkaran, bukan berarti kemungkaran itu enggak ada, tetap ada kemungkaran itu. Bahkan mungkin di depan kita tetap ada, tapi kita memohon kepada Allah supaya syahwat dan nafsu kita itu berkurang jauh untuk mencintai kesalahan, untuk menggemari kesalahan. Tapi kalau bukan kesalahan, oh kita kerjakan. Karena itu kita minta watarkal mungkarat dan meninggalkan kemungkaran. Kemudian yang ketiga, wahubbal masakin, mencintai orang-orang miskin. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk mencintai orang-orang miskin. Mencintai orang lain yang tidak memiliki kelebihan pada umumnya orang itu mencintai orang karena kelebihan yang dimiliki. Orang kaya disenangi, kenapa? Karena soge. Orang ganteng dicintai, kenapa? Karena gantengnya. Orang pintar dicintai karena pinternya. Tapi orang miskin, orang yang gak punya harta, ini kadang gak disenangi. Kita mau berteman dengan dia, kita sudah mikir, rugi awak dhewe kancane iki. Itu opo? Lah wong sugih enak. Nono rene iso dibayari, iso dibosi. Ya. Bisa ditraktir dan yang lain sebagainya. Nah, ini hukumnya. Karena itu kita minta hubbal masakin, mencinta orang-orang miskin. Jadi Allah mengajarkan kepada Nabi untuk mencintai orang-orang miskin, memohon untuk mencintai orang-orang miskin. Karena ketika kita peduli kepada mereka, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memuliakan. Kenapa? Karena itu adalah perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad untuk meminta mencintai orang-orang miskin. Nah, orang miskin itu kita cintai, keuntungannya kembalinya kepada kita nanti. Karena di dalam hadis disebutkan bahwa orang miskin itu nanti di akhirat punya kota, punya kekuasaan. Punya kota atau punya kekuasaan orang miskin nanti di akhirat. Nah, kita butuh itu. Nantinya kita butuh. Sekarang mungkin kita jauhi. Sekarang mungkin kita hindari. Tapi mereka ketika di akhirat itu memiliki kota, memiliki ya apa namanya, apa tadi, kekuasaan. Nah, kita butuh dengan kekuasaannya orang miskin di akhirat itu. Kita butuh kekuasaannya orang miskin di akhirat. Lebih-lebih apalagi mereka itu masuk surga terlebih dahulu daripada kita. Masuk surganya lebih dahulu daripada kita setengah hari. Orang miskin itu sudah masuk surga setengah hari, baru orang-orang yang lainnya masuk surga. Lah, setengah harinya itu bukan 12 jam. Setengah harinya bukan 12 jam, akan tapi setengah harinya itu 500 tahun. Setengah harinya 500 tahun. Kalau 12 jam ini jenenge talam, buah-buahan, sego ya iso ditekno. Apalagi bidadari, biasanya seentek. Apalagi ini kan 12 jam itu, jadinya 500 tahun. Untungnya di surga itu tidak ada sisa-sisa. Coba di surga ini ada sisa-sisa, isin soge-sogeku, sisanya orang miskin semuanya. Untungnya enggak ada yang sisa. Semuanya itu baru, semuanya fresh. Coba ada sisa, sakno wong soge. Ya, dia bangga dengan kekayaannya, ternyata di akhirat sisanya orang miskin. Itu untungnya. Untungnya tidak ada sisa. Nah, perlu kita mencintai mereka. Nah, perlu kita mencintai mereka karena mereka nantinya memiliki kota, memiliki kekuasaan yang kita perlu bantuannya mereka, perlu pertolongannya mereka. Wa idza aradta bi 'abdika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Jika kamu menginginkan kepada hambamu fitnah, jika kamu ingin memberikan satu fitnah kepada hambamu, fakbitni ilaik, maka ambillah aku, cabutlah aku kepadamu, ghaira maftun, tanpa fitnah. Tanpa fitnah. Di setiap orang ini memiliki fitnah masing-masing. Satu dengan yang lainnya tidak sama. Satu dengan lainnya tidak sama fitnahnya. Ada yang terkena fitnah jabatan. Ada yang terkena fitnah dunia. Ada yang terkena fitnah keluarga. Ada ini, ada itu. Masing-masing tidak sama. Setiap orang ini fitnahnya dari Allah berbeda-beda. Kita di sini Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad bukan menghilangkan fitnahnya. Bukan menghilangkan fitnahnya. Fitnahnya tetap, tapi yang kita harapkan, yang kita mohonkan di situ, ketika diambil sama Allah, ketika dicabut nyawa kita, tidak mendapatkan fitnah. Dalam arti tidak mendapatkan fitnah apa? Meninggal dalam keadaan Islam, iman, husnul khatimah. Wa idza aradta bi 'abdika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Tidak mendapatkan fitnah. Cabutlah nyawaku ketika kembali kepadamu ghaira maftun. Tidak terfitnah. Nah, fitnah di sini hilangnya iman, hilangnya Islam atau suhul khatimah. Jadi kita bukan menghindar dari fitnah, cobaan yang diberikan oleh Allah, enggak. Yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi yang diajarkan bagaimana kembali bersih. Kembali bersih. Kita pakai misalnya sesuatu kotor, minjem gitu, kotor. Pemilik akan bahagia, senang ketika kita kembalikan barangnya itu bersih. Motor misalnya, kita pinjam motor. Bersih tadi, kita perjalanan, hujan atau ada bekasnya air kotor. Jadi kalau kita kembalikan seperti itu, pemilik ya senang. Yang penting tidak pecah, tidak jatuh, tidak rusak. Senang pemilik. Apalagi kembali bersih seperti sebelumnya. Bersih seperti sebelumnya, tentunya lebih senang. Sama kita, kita ini diberi oleh Allah bersih. Mata kita bersih, telinga kita bersih, lisan kita bersih, tangan kita bersih, kaki kita bersih, hati kita bersih. Bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, terlahir dalam keadaan bersih. Tapi kita kemudian mengotori, telinga kita kotori, lisan kita kotori, hati kita kotori, pikiran kita kotori, tangan kita kotori, kaki kita kotori. Nah, yang kita inginkan ketika kita kembali ini bersih lagi, apa itu diantaranya? Mohonlah kepada Allah. Jadi aku mendapatkan fitnah di dunia, tapi ketika aku kembali, aku minta bersih daripada fitnah. Yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'abdika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftun. Allah memerintahkan, jika kamu selesai sholat, maka bacalah ini. Ya, perintah ya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita melakukan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semangat kepada kita mengerjakan setiap kebaikan, yang kecil, yang sedikit, lebih-lebih yang besar dan banyak. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan, menjauhi, membentengi kita dari kemaksiatan, kemungkaran dan kesalahan. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan rasa benci dalam hati kita dari kemaksiatan dan kejelekan. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan di dalam hati kita senang, bahagia atas kebaikan, ketaatan dan ibadah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepedulian dalam hati kita, membantu orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Dan mudah-mudahan kita bisa mencintai mereka dalam kehidupan dunia kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita daripada fitnahnya dunia dan fitnahnya akhirat. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma. Amin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Muhammadin nabiyil ummi wa rasulullah.